السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan banyak kelebihan kepada hamba-Nya. Terutama di pagi hari ini Allah menjadikan kita sebagai muslim mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan milah yang disampaikan oleh Ibrahim. Tidak lupa kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Hadirin yang kami hormati, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan. Karena kita makan dalam sehari rata-rata berapa kali? 3-4 kali. Neimbuh 4 kali. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia butuh untuk mengetahui apakah ini bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya ataukah justru sebaliknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut ilmu dengan sebutan ar-ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzaina ilaika ruh min amri malakam. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Yang dimaksud ruh di situ adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut wahyu dengan ruh karena wahyu adalah sumber kehidupan bagi hati manusia. Dan wahyu yang Allah berikan kepada nabinya adalah ilmu yang disampaikan oleh sang nabi kepada seluruh umatnya. Makanya para nabi, mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, tapi mereka meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu. Nabi SAW pernah mengatakan, inna ma'syaral anbiya kunaman. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak meninggalkan warisan, tapi mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wahid. Sehingga siapa yang berusaha untuk mendekat kepada ilmu yang disampaikan oleh nabi, maka berarti dia telah mendapatkan jatah warisan yang paling banyak. Berarti hubungan warisi bagaimana, Pak? Semakin dekat. Semakin dekat hubungannya, akan mendapatkan warisan yang semakin banyak. Anak laki-laki, bapak, ibu, istri, mereka mendapatkan warisan yang banyak karena hubungannya sangat dekat dengan mayit. Seperti itu pula Nabi SAW membuat gambaran. Semakin banyak warisan yang kalian dapatkan dari ilmu yang aku sampaikan, berarti hubungan kamu dengan aku semakin dekat. Sehingga salah satu di antara cara kalau kita ingin mendekat hubungannya kepada Nabi SAW, berusahalah menjadi hamba Allah yang banyak menimba ilmu dari beliau. Dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari bagaimana aktivitas beliau, apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di masjid ini Bapak Ibu disediakan sebuah forum pagi. Nanti kita kajian, selesai kajian sarapan, jasmani rohani diperhatikan. Kenyang perutnya, kenyang hatinya dengan nutrisi ilmu. Dan hadirin yang kami hormati, Nabi SAW pernah membuat permisalan ilmu itu ibarat air hujan. Ilmu ibarat air hujan. Sedangkan hati kita sebagai penerima ilmu itu ibarat tanah. Kita bisa memahami yang namanya tanah kalau sering dihujani akan menjadi tanah yang subur, yang sehingga dia bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, karena Allah. Sebaliknya, ketika tanah itu tidak pernah mendapatkan air hujan, maka akan menjadi tanah yang gersang. Tidak bisa ditanduri apapun. Pari pasti mati. Bahkan telo pun gak kuat untuk hidup. Di Saudi tidak ada telo. Maka tidak ada pohon Saudi. Alhamdulillah Indonesia kayu ditancapkan bisa tumbuh. Itulah telo. Karena tanahnya subur, sering dihujani. Sementara tanah yang ada di sana jarang mendapatkan air. Maka seperti itu pula hati manusia. Ketika kita jarang untuk mendengarkan tausiah, jarang mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, maka hati ini akan menjadi hati yang mati. Selanjutnya penguasanya adalah hawa nafsu. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu, maka cintanya karena hawa nafsu, benci karena hawa nafsu, senang dan susahnya karena hawa nafsu. Standarnya kembali kepada hawa nafsu. Jenengan pengin mana yang lebih dominan, nurani ataukah hawa nafsu? Sebagai hamba yang beriman, tentu kita menghendaki nurani kita yang lebih hidup dibandingkan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama thalil ghaythil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada manusia sebagaimana hujan yang lebat yang Allah turunkan di muka bumi. Beliau membuat permisalan, ilmu itu ibarat air, sedangkan batin manusia ibarat tanah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah membahas tentang bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang berkah. Kata berkah secara bahasa, berkah secara bahasa artinya adalah al-khairul katsirud da'im. Kebaikan yang banyak yang bertahan dalam waktu yang lama. Kebaikan yang banyak yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Karena itulah dalam bahasa Arab sumur disebut dengan birkah. Karena sumur itu berisi air dan air adalah sumber kebaikan bagi kehidupan manusia. Dan sumur airnya itu tidak habis-habis. Meskipun diambil tiap hari, sumur itu enggak pernah habis. Bahkan sumur itu tidak diambil, airnya juga enggak ngeluber keluar. Inilah bagian dari keajaiban sumur. Airnya diambil enggak habis, dibiarkan saja tidak ngeluber keluar. Dia nyumber terus, tapi dibiarkan saja airnya enggak keluar. Dia diambil terus, sehingga tetap karena selalu datang air yang baru ketika kita mengambilnya. Sehingga sumur disebut birkah karena dia memberikan kebaikan bagi yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji berbagai macam makhluknya yang mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Dan Allah sebut sebagai makhluk yang berkah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai air yang berkah. Allah berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Aku turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Allah sebut hujan sebagai air yang diberkahi karena hujan memberikan kebaikan bagi penduduk bumi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tempat yang dia mendatangkan kebaikan bagi penghuninya dengan tempat yang berkah. Misalnya Allah menyebut kota Mekah sebagai kota yang berkah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah." Rumah pertama yang Allah letakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah mubarakah yang dia diberkahi. Kenapa kota Mekah disebut kota yang diberkahi? Karena kota Mekah memberikan kebaikan bagi penduduknya. Siapa yang beribadah di sana, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahalanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut Baitul Maqdis sebagai kota yang diberkahi. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil salladhi barakna hawla." Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang aku berkahi di sekitarnya. Allah berkahi Masjidil Aqsa dan di sekitarnya karena ibadah di tempat ini termasuk di antara ibadah yang bisa melipatkan nilai pahala. Sehingga makhluk-makhluk yang dia bisa memberikan kebaikan bagi yang lain disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang berkah. Termasuk manusia. Ketika manusia itu banyak memberikan kebaikan bagi yang lain, maka Allah sebut manusia ini manusia yang berkah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam karena beliau memberikan kebaikan bagi yang lain. Dalam bentuk apa? Mengajarkan syariat agama Allah. Allah berfirman ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam masih dalam kandungan ibunya, beliau bisa berbicara, "Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Dan Allah menjadikan diriku manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa disebut oleh Allah sebagai manusia yang diberkahi karena beliau banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Intinya Allah mencintai makhluknya yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Semakin banyak kebaikannya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya agar kita bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain. Bukan bagaimana caranya kita mengumpulkan potensi. Kalau sebatas potensi, itu pemberian dari Allah. Dadi wong sugih, dadi wong pintar, dadi wong berilmu, dadi wong berpangkat, itu semuanya pemberian dari Allah. Tapi bagaimana agar kekayaan yang dia miliki, pangkat yang dia punya, status sosial yang dia miliki, bisa memberikan kebaikan bagi yang lain? Itulah perjuangan yang harus kita lakukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu prestasi manusia bukan diukur dari seberapa kaya dia punya harta. Bukan diukur dari seberapa tinggi dia punya jabatan. Bukan diukur dari seberapa pintar dia ketika belajar ilmu dunia. Tapi prestasi manusia diukur seberapa besar dia bisa memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga semakin bermanfaat kita kepada yang lain, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, terus bagaimana caranya agar kita bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain? Apakah kita semua harus jadi ustaz? Kita semua harus jadi kiai? Kita semua harus jadi dai? Tentu mustahil. Karena masing-masing manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Masing-masing menungso nggadai kemampuan berbeda-beda. Ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang A, B, C, dan seterusnya. Sehingga kalau kita semuanya dituntut untuk jadi ustaz, kayaknya mustahil. Karena punya potensi yang berbeda dengan potensi ustaz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal ini. Beliau telah memberitakan kepada kita bahwa kita itu punya potensi yang berbeda-beda. Namun yang beliau minta adalah bagaimana caranya agar kita menyumbangkan potensi kita itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kemaslahatan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia niku kados dene barang tambang. Manusia seperti barang tambang. Jenengan nanti meresani barang tambang, Pak. Ya? Barang tambang pernah ketemu, Pak? Sering ya? Sebutkan contoh barang tambang. Satu. Satu bara, emas, minyak, pasir, kerikil. Kerikil ini barang tambang, Pak. Ya? Barang tambang, ya. Pokoknya intinya adalah semua yang keluar dari bumi itulah barang tambang. Baik. Nabi SAW menggambarkan an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Yang namanya barang tambang, harganya itu sama atau beraneka ragam? Beraneka ragam. Ada barang tambang yang sangat mahal. Sak gram 500.000. Napa niku? Emas. Ada yang lebih mahal lagi. Jangankan 1 gram, Pak. Setengah gram jutaan. Ya. Contohnya uranium. Bahan bakar untuk nuklir. Ada yang jauh lebih mahal lagi. Dengan aneka harga yang ada di sekitar barang tambang. Dan bahkan ada yang murah, sak gunung 500.000. Pasir ya. Sampai ada yang rapayu. Bahkan diumumkan terima tanah uruk. Nah, itu berarti rapayu, ya. Makanya gratisan. Tapi semuanya barang tambang. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan kita itu seperti barang tambang. Barang tambang antara satu dengan yang lain, mereka saling melengkapi. Sehingga tidak ada istilah pokoknya aku ora gelem nampa kecuali barang tambang sing larang. Lho bawakmu arep bangun omah pakai batak emas. Nguruk tanah pakai uruk emas. Pasti dia butuh semen, dia butuh pasir, dia butuh kerikil, dia butuh uruk dan seterusnya. Sehingga barang tambang meskipun nilainya berbeda-beda, tapi mereka saling melengkapi. Seperti itulah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kita seperti barang tambang. Ada manusia yang dia nilainya luar biasa. Wah, orang ini wis sugih, royal, pinter, bijaksana, terus apa melewat? Dermawan, anake presiden, dan seterusnya. Agamane apik, maca Qur'ane pinter, hafal Qur'an. Larang ngono iki, Pak. Dia ditaruh dimanapun dibutuhkan masyarakat. Sehingga ada orang yang dia punya potensi yang luar biasa. Sehingga ketika dia berada dimanapun, masyarakat itu senang. Dia menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sebaliknya, ada manusia yang nilainya sedikit kurang. Dia, wes, ora pinter. Ora pinter itu berarti belum tentu goblok ya. Pokoknya ora pinter gitu ya. Ora pinter, ora sugih. Gampang nesu, gampang padu. Nek ana ning ndi wae mesti gawe masalah. Sehingga dia ketika dimanapun mungkin bagi sebagian orang akan dihindari. Tapi mereka saling melengkapi. Orang ini punya potensi. Cuman kelemahannya lebih besar dibandingkan potensinya. Dan seperti itulah interaksi yang kita lakukan. Kita digambarkan oleh Nabi SAW ibarat barang tambang. Artinya kita punya potensi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga beliau tidak meminta kepada kita, jadilah kalian semua ustaz atau jadilah kalian semua dai. Mustahil, manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Namun yang diminta oleh beliau adalah, karena kalian punya potensi yang berbeda-beda, maka silahkan berikan manfaat kepada umat sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Karena itu dilanjutkan hadis, Nabi SAW mengatakan, An-nasu ma'adin khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Manusia itu seperti barang tambang. Orang yang terbaik di tengah mereka adalah orang yang memiliki banyak potensi ketika dia paham agama. Apa hubungannya dengan pemahaman agama dengan potensi yang dimiliki oleh manusia? Penjelasannya seperti ini. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan agama kepada manusia, tidak mengajarkan agama kepada manusia, maka penilaian prestasi itu hanya berdasarkan potensi. Sehingga ketika kita ditanya, Pak Ninggene wong sing paling apik niku sinten? Oh niku si A paling sugih, atau si B jabatannya paling tinggi, atau si C dosen sing paling pinter, atau si D yang dia paling kuat badannya, berdasarkan potensi di fisik. Itu kalau gak ada agama. Kalau tidak ada agama, maka penilaian kita hanya berdasarkan potensi. Wah kaya wong apik kaya pinter, jadi dosen, doktor, profesor, karyanya banyak. Itu kalau gak ada agama. Tapi ketika ada agama, maka penilaian berbeda. Penilaian ketika ada agama bukan dinilai dari potensi, tapi dinilai dari seberapa jauh dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Sehingga ketika agama itu menilai, siapa orang yang paling berprestasi? Orang yang paling bisa memberikan jasanya, manfaatnya kepada kaum muslimin. Sugih tapi sugih nggo dhewe. Punya jabatan tapi jabatannya hanya untuk pribadinya. Punya kepintaran, tapi kepintarannya hanya untuk kepentingan dia sendiri. Masyarakat gak dapat manfaat. Ini dalam agama Islam rano bedanya dengan orang yang gak punya manfaat sama sekali. Sama-sama dia tidak bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga ketika kita melihat ada orang kaya, orang punya jabatan, atau dia orang yang kuat fisiknya, atau orang yang punya kepintaran karena dia misalnya dosen, tapi dia tidak bisa memberikan banyak manfaat bagi lingkungannya, maka orang seperti ini tidak ada nilainya dalam agama. Seperti inilah gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, perjuangan kita bukan bagaimana caranya agar semakin kaya. Bukan bagaimana caranya agar semakin pintar dalam masalah ilmu dunia. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana caranya agar apa yang kita miliki bisa bermanfaat bagi yang lain. Jenengan kaya monggo, pinter silahkan, punya jabatan silahkan. Yang perlu dipikirkan adalah selanjutnya apa yang bisa saya berikan bagi masyarakat. Kalau hanya sebatas untuk kepentingan pribadi, nilai keberkahannya tidak ada. Nilai keberkahan kita di hadapan Allah adalah sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam kita juga diajarkan agar kita mendapatkan keberkahan, maka berusahalah untuk mendekat ke makhluk yang diberkahi dengan cara yang benar. Berusahalah untuk mendekat kepada sumber berkah dengan cara, atau kepada orang yang diberkahi dengan cara yang benar. Karena itu keberkahan bisa ditularkan. Keberkahan bisa ditularkan dengan cara yang benar. Sebagai contoh, ada banyak manusia-manusia berkah di sekitar kita. Para ustaz, para dai, orang-orang yang punya ilmu agama, yang mereka bisa mengajarkan ilmu agama kepada umat manusia. Cara ngalap berkah dari kiai ini pripun, Pak? Cara ngalap berkah dari kiai. Cara ngalap berkah kiai adalah belajar, ngaji, golek ilmu dari kiai. Nah, terkadang ada orang yang keliru dalam ngalap berkah. Salah dalam mencari berkah. Sehingga yang digolek dari kiai itu bukan ilmunya. Tapi yang digolek dari kiai adalah idune kiai. Nah, ini keliru. Bukan seperti ini cara ngalap berkah dari kiai. Makanya kata sebagian kiai, daftar guru di Indonesia itu secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada guru, ustadz atau kiai yang pinter ngasih ceramah, pinter ngasih tausiah, ngasih nasihat. Ini diistilahkan dengan guru tutur, karena pinter nuturi orang lain. Tapi ada guru, dia dianggap guru oleh masyarakat, dianggap tokoh agama, cuman dia gak pinter ngasih ceramah. Tapi orang ini laris pengobatan alternatifnya. Yang dicari adalah idune, yang sering diistilahkan dengan guru sembur. Karena sing digoleki semburane. Lewes nyembur brus ayu, nggih. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini contoh ngalap berkah yang keliru. Seharusnya ketika kita datang kepada seorang kiai, yang dicari itu ilmunya bukan idune. Kalau idune, kita juga punya ludah yang sama sebagaimana beliau. Sehingga nilai kualitas ludahnya sama-sama ludah. Tapi yang beda adalah ilmunya. Kita tidak memiliki ilmu sebagaimana beliau. Maka carilah ilmunya, bukan ludahnya. Contoh yang lain, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika ngalap berkah. Al-Quran itu kitab yang berkah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu, dan dia kitab yang diberkahi agar kamu merenungkan ayat-ayatnya. Allah sebut Al-Quran itu apa? Kitab sing diberkahi. Dengan syarat apa, Pak? Dengan syarat orang itu merenungkan ayat-ayatnya. Lihat dah baru ayat ini. Mongko berkaya Quran ini nek dipelajari. Sehingga nek wong niku sinau Quran, belajar bagaimana cara membacanya, belajar bagaimana cara memahaminya, belajar bagaimana cara menerjemahkannya dengan baik dan berusaha mengamalkannya, dia akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Tapi wonten wong sing keliru. Keliru ngalap berkah Al-Quran. Dia ngalap berkah Al-Quran bukan dengan cara dipelajari. Tapi Al-Quran sing tua-tua nih kok, sing warnane wis coklat, sing wis do soek-soek nih kok. Lah Quran itu diambil terus dijadikan sebagai teh celup Al-Quran. Dikelecek-lecek ini ya, jadi teh diombe. Keyakinannya apa? Ini berkah. Men awakmu pinter bisa jadi ahli Quran, Qurannya dipelecek-pelecek ngombe. Ini cara ngalap berkah yang keliru. Masih banyak kaum muslimin seperti ini. Bahkan tidak nemu Quran, golek kertas ditulisi sin sin sin rok rok rok, nggih. Jim jim jim sarijan. Nah, terus setelah itu dibungkus, ditaruh di air. Orang nyebutnya nama apa? Raja. Dia ngambil berkah dari raja. Padahal raja ini pun ngibutan sakit diwocok. Ayo mong jejer huruf dijejer sin sin sin rok rok rok non non non boh niki mocanya nopo. Kita baca saja gak bisa. Tapi seperti itu dijadikan sebagai sumber berkah. Berkah dari mana? Lupa. Nyatanya banyak orang yang menggunakan ini sebagai pengobatan. Ya, aja melu-melu. Kita sebagai orang yang sadar, bahwa itu bukan obat, jangan menjadikan itu sebagai obat. Obat itu ruqyah. Kalau ruqyah benar obat. Nah, terus kalau ruqyah pripun? Ruqyah itu dibacakan. Jadi jenengan nek loro atau lagi ada yang kemeng-kemeng badannya, maka silahkan diruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Nggih. Bapak Ibu nalikane turu biasanya ngrasakno napa, Pak? Mulai do kemeng-kemeng nggih. Kemeng tangane, kemeng pikange, kemeng kentole, kemeng dhewe. Napa mulai nek pun usia 60 ke atas. Nggih. 60 ke atas niku lungguh mawon pun kangelan, nggih. Makanya biasanya kalau 60 ke atas nek kajian golek senderan. Biasanya ya. Makanya kalau lihat temannya ada yang ngaji senderan itu usianya 60 ke atas. Senderan itu identitas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan begini. Kalau kamu menjumpai ada badanmu yang sakit, maka silakan dipejeti halus-halus ya. Jadi dengan lembut sambil membaca bismillah ping telu, bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu dilanjutkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Diwaca ping pitu. Kenapa? Kenapa nggih? Sebut alhamdulillah. Coba diulangi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Kenapa? Dereng. Nggih, wonten sing pun hafal? Ada yang sudah hafal ya? Baik, mungkin ada yang belum hafal. Mangke sing dereng apa, tanglet sing sampun hafal. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Nanti mungkin takmir menyediakan selebaran isi doa ini ya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jenengan pejeti sing kembang-kembang pundi nggih. Bagian yang capek mana? Sambil membaca tadi bismillah, bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, diwaca ping pitu. Insyaallah cespleng rasane mejamu mari insyaallah. Waras Pak. Cuman ini butuh keyakinan. Semakin yakin maka akan semakin mujarab pengaruhnya. Nggih kula nggih pun sering praktek nggih. Makanya berani untuk menyampaikan hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jenengan praktekkan. Sehingga tidak perlu ketika sakit terus golek sing niku sing boten-boten ya. Qur'ane disowek terus dipelecek-pelecek jadi teh celup Qur'an. Atau datang ke seorang tokoh dikai raja ditulisi ya, mim mim mim non non non ya, atau apa gitu ya. Ini karena enggak ada dalilnya. Fa fa fa ya, ya ya ya, cim cim cim, aijo. Bukan seperti ini cara untuk pengobatan. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang yang keliru dalam masalah ngalap berkah. Kita juga menjumpai ada sebagian orang yang salah dalam ngalap berkah ketika di kota Mekah dan kota Madinah. Keberkahan masjid itu caranya adalah dengan diambil atau dijadikan sebagai tempat ibadah. Jenengan donga ning masjid niku luwih mustajab timbandingan donga ning kuburan. Karena masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabbal buqai ilallahi masajiduha. Panggonan sing paling disenengi Allah niku masjid. Mongko nek ndonga sing digoleki napa? Sing digoleki napa? Masjid. Ada orang ketika butuh sesuatu. Pak niki arep tes CPNS. Pun siap, sampun. Karek dongane. Nggih, monggo ning masjid. Seharusnya doanya itu yang dicari masjid. Siapa ada orang keliru? Ketika mau berdoa, kula badhe ndonga, Pak. Sing digoleki kuburan. Padahal kuburan itu bukan tempat yang dicintai oleh Allah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Maka kudune nek ndonga ning masjid. Sehingga masjid itu berkah ketika dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Jenengan sholat di situ, beribadah di situ, insya Allah lebih mustajab dibandingkan dikerjakan di tempat yang lain. Ada sebagian orang yang salah dalam ngalap berkah. Ketika di Masjidil Haram, ngalap berkahnya bukan beribadah kepada Allah, tapi sing digolei kain kiswah, gawa gunting. Arab gunting kain kiswah. Bapak Ibu, ini perbuatan kriminal. Ini perbuatan kriminal. Maksiat di Masjidil Haram. Meskipun niatnya, Bapak saya mau ngalap berkah dengan kain kiswah, tapi ini kriminal. Coba ini, jenengan bertamu ke rumah orang. Sudah? Terus silahkan sentuh kordennya. Wah, kordenmu kok apik banget. Tak gunting untuk orang. Nek tuan rumahnya mengizinkan, silahkan digunting. Ada gak tuan rumah yang mengizinkan kordennya digunting, Pak? Mangke tak ngguh ngalap berkah. Ya, pasti akan dilaporkan polisi. Ini tamu tekor-tekor gunting korden. Kita datang ke Masjidil Haram itu sebagai tamu. Tamu di negeri orang lain. Tamu di Baitullah. Kok digunting kiswah itu kriminal. Makanya kalau ini ketahuan, itu bisa dipenjara, Pak, sama pemerintah Saudi. Karena itulah pemerintah selalu mengupayakan kiswah Ka'bah itu diangkat. Kenapa, Pak? Bahaya orang Indonesia. Mungkin tawaf ngerti-ngerti seret gunting. Bolong ngabeh. Makanya diangkat. Meskipun pelakunya juga bukan orang Indonesia saja. Kadang orang dari negara yang lain juga ikut-ikutan seperti itu. Boh, Indonesia sing lain atau orang lain melu Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juga yang nitili temboknya Masjidil Haram. Dititili, nanti entuk sak cuwil disimpan gomuleng. Iku yang mau semen. Semen karo kerikil. Tapi masya Allah senangnya luar biasa digomuleng. Ini digeobat. Padahal enggak ada hubungannya. Dan ini pun kalau ketahuan juga kriminal. Jenengan teko ning gone wong liya bertamu temboke dititil. Ya dipisahi sama yang punya rumah. Jadi jamaah dimuliakan Allah, ini contoh salah dalam ngalap berkah. Saya punya cerita ya. Cerita ini disampaikan oleh salah satu kawan saya, Ustadz Muflih. Ini di Madinah hadirin. Madinah kalau yang Mekah niku iklimnya lebih ekstrim Madinah. Nek panas, panas banget. Nek adem, nek anyep, anyep banget. Jadi singkat ceritanya, waktu itu musim panas. Ada orang yang berpakaian Arab, ya, pakai jubah, terus pakai sorban, pakai gutron. Masuk Masjid Nabawi. Saking panasnya, begitu beliau masuk, langsung mendekat ke salah satu tiang Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi ini ngandapnya antara apa, Pak? AC, ada semburan AC dari bawah. Sehingga orang ini karena panasan, tangannya itu ditaruh di atas. Terus diusapkan ke muka. Ditaruh lagi, diusapkan ke muka lagi. Biar mukanya cepat dingin. Kemudian butrohnya ditaruh, terus diusapkan ke kepala. Biar cepat dingin. Selesai seperti itu, beliau pergi. sholat. Ya, di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan. Nah, jadinya ceritanya lebih panjang ya. Koyong ini. Ngerti orang Indonesia. Begitu orang Arab ini pergi, giliran dia yang maju. Langsung amin, amin, amin. Jadi dianggap ini adalah tempat yang mustajab. Ditiru Pak di usaha-usaha. Padahal maksudnya adalah yang dicari AC-nya. Ini contoh orang yang tiru dalam ngalap berkah. Baik. Kemudian ngalap berkah ketika di tempat yang mulia adalah banyak berdoa di sana. Beribadah di situ. Ngalap berkah ketika di Padang Arafah adalah dengan cara banyak berdoa ketika wukuf. Tapi Masya Allah, orang Indonesia juga salah lagi ketika ngalap berkah. Ketika di Padang Arafah, mereka itu punya keyakinan. Ini awakmu nulis jenengmu ning kene, maka nanti akan diundang lagi untuk sini. Akhirnya para jamaah haji ketika sampai di sana menjadi manusia vandalis. Vandalis ini kenapa Pak? Nah ini kalau yang seneng corak-corak tembok ini kok. Kisru. Nanti dicoret lagi apa? Sembuh rakaruan, rasa dibocok. Neng di nempi mau dicoret-coret. Itu namanya vandalis. Orang jamaah haji mangkat dari wong soleh sampai sana senengane corak-corak itu. Kalau nanti teng Hudaybiyah ya, daerah Sumaisi. Jadi di Sumaisi itu ada masjid kuno tapi sudah dibongkar. Peninggalan kerajaan masa silam. Di temboknya itu penuh dengan tulisan. Penuh dengan tulisan. Kalau penasaran, oh itu banyak tulisan. Terus tak gantik no. Saya mendekat apa aja. Apa aja. Wahono. Budiman. Kita ikut wong Mesir jenenge wahono ranemu. Atau wong undi ini Afrika jenis budiman. Kita enggak ada. Penuh dengan tulisan-tulisan nama. Painem. Paijo. Ini mesti Indonesia kabeh. Penuh dengan tulisan nama dan rata-rata nama Nusantara. Mereka punya keyakinan, nek nulis ning kaya niki mangke dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, rumangsamu apa kaya ngene terus bisa mengundang kamu kembali? Bukan. Bukan seperti ini bagaimana cara ngalap berkah di situ. Kalau ingin diundang kembali oleh Allah di tempat suci ini, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Allahumma la taj'al hadhihi ziyarata akhir ahdika bil bait. Ya Allah, jangan kau jadikan kunjunganku ini adalah kunjungan terakhirku ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Semoga masih ada kunjungan berikutnya. Semoga nanti dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa datang pada kesempatan berikutnya. Berdoa, bukan ditulis jenenge. Dan ini tindakan yang enggak benar. Dan masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan oleh manusia keliru dalam ngalap berkah. Silahkan ngalap berkah, tapi gunakan dengan cara yang benar. Ada juga ngalap berkah dengan menggunakan sisa makanan kiai. Kiai ini dikasih ngombe, diminum sedikit, masih sisa. Kemudian rebutan. Orang meyakini apa, Pak? Ini awakmu ngombe sisa ini kiai, maka nanti jadi pinter kaya kiai ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tindakan ini enggak benar ya. Tindakan ini enggak benar. Dalam Islam kita itu diajarkan nek mangan napa ngombe, maka kalau bisa dihabiskan. Karena kita tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Mungkin ketika disuguhi sesuatu, kalau sekiranya enggak bisa menghabiskan, ambil sedikit, pisahkan. Nah, yang kita ambil ini silakan dihabiskan. Jangan disisakan. Adab dalam makan itu dihabiskan. Karena itu yang benar seharusnya Mbah Kiai ini menghabiskan, bukan menyisakan. Baik. Terus kira-kira kalau kita makan sisanya, Pak, betul enggak itu mendatangkan keberkahan? Berdasarkan hadis tadi, insya Allah mendatangkan keberkahan. Karena kita tidak tahu di mana keberkahan sisa makanan itu berada. Tapi ini tidak hanya berlaku bagi kiai. Ini berlaku bagi semuanya. Makanya terkadang ada, okay, dalam sebuah keluarga, anaknya kuru-kuru, mbokne lemu. Kenapa? Ini anaknya mangan rantai. Terus dintekno mbokne. Maka keberkahannya pindah ke ibunya. Anaknya kuru, mbokne gembrot. Nah, itu keberkahan bagian dari makan sisa makanan anak. Makanya saat ini diwalih. Okay? Nek mbokne mangan rantai, dikakno anaknya. Entekno, ini keberkahannya. Men gue lemu. Itu Bapak Ibu ya. Urun buatan anaknya. Buatan urun. Okay? Baik. Itu contoh keberkahan karena masalah sisa makanan. Kemudian jamaah di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, saya tambahkan sedikit tentang bagaimana perjuangan para ulama di masa silam agar bisa menjadi manusia yang berkah. Hadirin yang di belakang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada para hambanya dengan kelebihan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, orang yang punya kelebihan ilmu, orang yang punya kelebihan ilmu lebih diabadikan oleh Allah dibandingkan orang yang punya kelebihan harta atau kelebihan tahta. Karena itulah sejarah manusia yang berilmu lebih dikenang dibandingkan sejarah manusia yang punya harta dan punya tahta. Saya kasih contoh, ya. Di dunia ini banyak manusia yang terkenal. Baik terkenal karena ilmunya maupun terkenal karena kekuasaannya. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkenal karena ilmu lebih abadi dibandingkan yang terkenal karena kekuasaan. Kita ambil contoh. Kita mengenal nama Imam Syafi'i rahimahullah. Seorang ulama besar, ulama kaum muslimin. Sudah? Ketika Imam Syafi'i hidup, ada enggak raja yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i? Ada tidak? Ada. Raja sinten, Pak? Hah? Siapa nama raja yang hidup di zaman Imam Syafi'i? Kita enggak paham ya. Kita enggak tahu. Baik, kita enggak tahu siapa nama raja itu. Padahal waktu Imam Syafi'i hidup dan raja ini hidup, siapa yang lebih terkenal? Dua-duanya terkenal. Rajanya terkenal, Imam Syafi'inya juga terkenal. Begitu kedua orang ini meninggal dunia, maka sang raja dilupakan oleh sejarah dan nama Imam Syafi'i dikenang oleh sejarah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarahnya dan Allah melupakan yang lainnya. Karena dia berilmu. Demikian pula kita mengenal Imam Ahmad, Imam Malik. Ketika beliau hidup, ada raja yang hidup sezaman dengan Imam Malik. Siapa nama raja Imam Malik? Kita enggak tahu. Padahal ketika Malik terkenal, tapi begitu keduanya meninggal dunia, nama Imam Malik dan nama sang raja dilupakan oleh Allah. Allah mengabadikan sebagian hambanya dan Allah melupakan hamba yang lain. Kita mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama beliau dikenal sampai sekarang. Sejarahnya diabadikan sampai sekarang. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku gesang, sinten gubernur Jawa Timur, Pak? Dua-duanya sama-sama terkenal. Allah melupakan sejarah orang. Siapa nama Sultan Jogja? Hamengkubuwono. Kabeh Hamengkubuwono. Hamengkubuwono keberapa? Kita enggak tahu. Pokoknya ngerti ini, nama Hamengkubuwono ada, angkanya berapa kita enggak tahu, tapi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah contoh, ada sebagian manusia yang sejarahnya diabadikan oleh Allah dan ada manusia yang sejarahnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin menjadi manusia yang sejarahnya diabadikan oleh Allah, maka miliki amal yang lebih abadi. Amal yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Dan itulah umur yang kedua. Umur kedua adalah umur di mana kita sudah meninggal dunia, tapi pahala tetap mengalir. Dari mana pahala mengalir? Karena amal kita, jasa kita masih dimanfaatkan oleh orang lain. Kita punya jasa, punya karya, yang karya itu masih bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun wonge wis mati, tapi karyanya masih bisa bertahan di masyarakat. Itulah umur yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal kita, namun Allah juga mencatat pengaruh dari amal kita. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu." Lanjutannya apa? Wa atha. "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu." Iki sing rapal ra tau yasinan ya. "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya aku yang menghidupkan sesuatu yang mati. "Wa naktubu ma qaddamu." Dan aku mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, "wa atharahum" dan berikut pengaruhnya. Maka orang yang berilmu atau orang yang beramal tidak hanya dicatat oleh Allah amalnya, termasuk juga pengaruhnya. Sehingga kita sekarang berlomba pripun carane punya amal yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Itulah umur yang kedua. Saya kasih contoh perbandingan. Imam Bukhari, beliau meninggal di tahun 256 Hijriah di usia kurang lebih 62 tahun. Imam Bukhari, usia beliau 62 tahun. Sahih Bukhari berapa usianya? Sahih Bukhari, andaikan misalnya kita hitung, dihitung sejak tahun 256, berarti Sahih Bukhari usianya berapa? Sampai sekarang lebih dari 1200 tahun. Subhanallah. Usia sing nulis mong suwidak tahun, usia karyanya lebih dari 1100 tahun. Dan sepanjang itu penulisnya terus mendapatkan pahala. Padahal pria beliau tidak cuma satu. Imam Syafi'i rahimahullah, lahir di tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir bersamaan dengan Imam Abu Hanifah wafat. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Beliau meninggal di tahun 205. Sudah? Berarti usia Imam Syafi'i berapa tahun? 55. Tahun 150 meninggal tahun 205. Kurang lebih 55 tahun. Usia Imam Syafi'i 55 tahun. Oke. Karya Imam Syafi'i berapa lama? Lebih dari 1200 tahun. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usianya. Dan masih banyak yang lainnya. Masjid niki wonten kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Di masjid ini ada enggak kitab Riyadhus Shalihin? Mungkin ada ya. Ada. Hampir di semua masjid kaum muslimin ada kitab Riyadhus Shalihin. Penulisnya Imam Nawawi. Beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Usia Imam Nawawi kurang lebih 45 tahun. Tapi usia Riyadhus Shalihin lebih dari 700 tahun. Ada manusia yang karyanya lebih panjang dibandingkan usia. Nah sekarang kita berpikir, kira-kira karya apa yang bisa kita berikan manfaat untuk umat usianya lebih panjang dibandingkan usia kita, agar kita bisa mengejar umur yang kedua. Keberkahan dan manfaatnya tidak hanya terbatas ketika kita hidup, bahkan keberkahannya masih berlanjut sampai ketika kita meninggal dunia. Terkadang ada orang ya, yang adanya bagus, adanya enak didengar, sampai adanya itu direkam. Ketika beliau meninggal dunia, kenangan di masyarakat adalah adanya. Kadang adanya masih diputar, disiarkan di radio. Ini adalah mengenang adanya Mbah Kiai Fulan, karena dulu beliau sering ada di masjid. Saya pernah adalah bagaimana caranya agar kita bisa memiliki amal yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyediakan amal berupa wakaf. Napa niku Pak wakaf? Wakaf adalah amal dalam bentuk harta yang bisa memberikan manfaat tapi usianya permanen. Dia punya nilai ketahanan. Contoh ya, wakaf tanah, bangunan, atau perlengkapan yang ada di masjid yang dia selalu dimanfaatkan. Cara berwakaf yang paling bagus niku, pilih sesuatu yang dia enggak bakalan digeser-geser dan enggak bakalan diubah-ubah. Jenengan wakaf sajadah. Orang kalau wakaf sajadah, selama sajadah ini dipakai, dia dapat pahala. Begitu wakaf sajadah, besoknya meninggal dunia. Maka selama sajadah ini dipakai, dapat pahala. Begitu sajadah ini sudah rusak, terus dibuang sama takmir, diganti dengan yang baru, maka nilai pahalanya sudah selesai. Dikeruk Pak, ganti tanah yang lain. Ngandapnya kan jeneng tanah jenengan, tetap dapat. Semakin permanen amal kita, maka semakin panjang usianya dan kita bisa berharap semoga pahalanya akan terus mengalir. Perjuangan yang kita lakukan adalah bagaimana caranya memberikan manfaat bagi umat. Sekarang saya ingin beramal, ada satu celah yang bisa kita lakukan. Di sana ada pesantren tahfidz, di sana ada pesantren belajar ilmu agama. Di sana ada pesantren yang mengaji tentang masalah agama Islam. Mungkin kita tidak bisa belajar. Mungkin kita bukan calon ulama. Nek dikon ngapalo Quran mboten saged. Tapi semoga kiprah saya bisa memberikan manfaat bagi mereka. Silakan dicari anak asuh yang menghafal Quran. Jenengan butuh napa? Butuh biaya sekian ratus ribu per bulan untuk menghafal Quran. Danai, Pak. Insya Allah, duit yang Bapak Ibu berikan berubah menjadi surat Al-Baqarah. Berubah menjadi surat Ali Imran yang dibaca oleh orang ini. Selama dia membacanya, kita turut mendapatkan pahala. Upaya apapun yang kita lakukan untuk mendukung kaum muslimin agar mereka bisa mendakwahkan Islam, kita turut mendapatkan pahala. Jenengan wakaf Al-Quran. Pesantren tahfidz ini butuh Quran, butuh. Quran yang seperti apa? Yang kayak gini. Karena biasanya tahfidz itu Qurannya khusus, Pak. Tidak sembarang Quran bisa dipakai. Makanya kalau jenengan mau ngasih hadiah Quran, tanya dulu. Orang ngerti-ngerti tuku Quran, langsung kasihkan. Kalau enggak sesuai standar mereka, enggak dipakai. Nanti mungkin disalurkan ke masjid sekitar. Nek wis disalurkan ke masjid, nggih mung ditumpuk ngene iki. Ditumpuk, leres mboten? Rampung, masukkan lemari, tahun depan dibuka lagi. Itu kebiasaan masjid di tempat kita. Tapi kalau mushaf itu kepegang orang yang menghafal Quran, dia dibuka tiap hari. Bukan cuma tiap hari, tiap saat. Ketika murojaah buka, Quran itu kita yang kasih. Subhanallah, ini akan menjadi tabungan pahala bagi kita. Bahkan selama dia menghafal Quran, kita turut mendapatkan pahalanya. Syukur nanti kok jadi kiai. Nanti dia jadi ulama. Kita dulu ngasih beasiswa ke dia. Insya Allah kita akan terus mendapatkan aliran pahala. Semakin permanen amal itu, maka semakin abadi pahala yang bisa kita dapatkan. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pas jam 7.44. Kita ada tanya jawab. Gimana Pak? Oh, jam 7.30. Ada waktu 15 menit barangkali bisa dipakai untuk angel. Monggo, Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur itu disyariatkan dalam Islam. Dan kita diajarkan untuk ziarah kubur. Sekarang tujuan ziarah kubur yang diajarkan dalam Islam dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam niku tujuannya napa? Untuk ingat mati. Jadi manfaat wong ziarah kubur niku men ingat mati. Sehingga ketika dia ingat mati, orang itu kalau ingat mati, duwe masalah dunia enggak bakalan dipikirkan. Berpacu karo bojone kok eling mati tobat, Pak. Gitu? Sehingga nanti dia akan minta maaf, gitu. Aku sarap lunga suwe, mbok ketemu meneh mbok ora. Pasti nanti istrinya akan nangis. Sama-sama minta maaf. Orang ketika rakus dunia, begitu dia ingat mati, maka akan lerem tingkat kerakusannya. Sehingga dia menjadi orang yang tenang. Makanya manusia itu kalau punya cita-cita akhirat, dia akan menjadi hamba yang hati-hati dalam menjalani kehidupan. Sehingga dia menjadi orang yang baik hati, dia menjadi orang yang tenang, tidak terlalu bernafsu dengan dunia. Itu manfaat ketika orang tidak rakus terhadap dunia. Nah, salah satu caranya adalah ingat mati. Nah, cara untuk ingat mati, monggo jangan datang ke kuburan. Lihat bagaimana suasana ahli kubur. Mereka sudah meninggal dunia, enggak bisa apa-apa. Sehingga kita nanti akan mikir, tinggal terima balasannya. Sekarang saya masih hidup, punya kesempatan untuk beramal, sebentar lagi saya akan menyusul mereka. Itulah cara agar kita bisa mendapatkan manfaat berupa ingat mati ketika ziarah kubur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dise aku nanti ngelarang awakmu ziarah kubur. Kenapa kok beliau melarang ziarah kubur untuk para sahabat? Dulu Nabi SAW melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa kok dilarang? Karena dikhawatirkan sahabat melakukan perbuatan kesyirikan. Lalu beliau mengatakan, "Fal'ana fazuruha." Sakniki monggo ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur niku ngelengno kematian. Sehingga manfaat ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Nah, sekarang orang itu ketika ziarah kubur tujuannya lain. Sing dieling-eling mati atau tes CPNS? Sing dieling-eling nama apa? Tes CPNS. Justru dia datang itu biar sukses tes CPNS. Berarti dia ziarah kubur itu dengan semangat membawa dunia. Yo men sukses dagangane, biar sukses golek rezeki, biar sukses nalikane berakhirat, bukan golek dunia. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ziarah kubur nyari akhirat. Jadi kan mau ziarah kubur kemana silahkan. Mau ke Wali Songo, mau ke Wali Limo, atau ke kuburan siapa silahkan. Tapi tujuannya ingat akhirat. Ya. Or bisa ingat akhirat itu kalau suasana kuburannya kuburan yang menakutkan. Kuburan yang medeni. Maksudnya kuburan yang sepi. Nek kuburannya rame. Sebelum masuk kuburan ada banyak oleh-oleh. Ya itu begitu masuk yang terpikir dunia. Nanti sampai di situ bukan nangis ingat akhirat, tapi sing dieling-eling tuku oleh-oleh. Seperti ini contoh yang kira-kira bisa kita bandingkan apa yang diajarkan Nabi SAW dengan praktek yang ada di masyarakat. Gak ada kok Muslim melarang ziarah kubur itu gak ada. Kita, tapi yang kita luruskan adalah tujuan ziarah. Jadi kan ziarah ke dunia gak keliru. Nek pengen dungo silahkan ke masjid. Karena masjid itulah tempat yang mustajab, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada alasan begini. Niki kan kuburan wong saleh, Pak. Nggih, leres kuburan wong saleh. Kuburan dengan alam kubur itu beda. Kuburan dengan alam kubur beda. Ada kuburan, ada alam kubur. Roh orang saleh itu di mana? Di alam kubur. Alam kubur di mana? Wallahu a'lam. Itu alam barzah. Ini kuburannya, ini kuburannya. Tapi rohnya tidak di kuburan. Rohnya di alam kubur. Sehingga roh ini berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sibuk mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena itu kalau jenengan datang ke kuburan dalam rangka ngalah berkah, ya kuburan cuma benda kuburan ini saja, rohnya tidak ada di sini. Karena alam kubur dengan kuburan beda. Makanya orang kalau mau mencari, Pak, saya mau membuktikan kebenaran adab kuburan. Kira-kira terdengar suara enggak? Tidak. Kenapa kok tidak terdengar suara? Karena hukuman itu di alam kubur, bukan di kuburan. Sehingga kalau jenengan misalnya perhatikan, dikasih CCTV, pakai infrared, ya, dipasangi mikrofon, coba tak rungono bengoke kaya apa nek diantemi malaikat, digodho karo malaikat, ya gak bakalan krungu. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Rohnya bukan di sini lagi, di tempat yang lain. Ini jasadnya tanpa roh. Begitu ya. Maka ini kekeliruan sebagian orang. Kalau mau ngalap berkah ke kuburan ya caranya adalah dengan cara ingat mati. Dan kalau mau ingat dunia, berdoa kepada Allah, silakan meminta kepada Allah bukan di kuburan tapi di masjid. Wallahu a'lam. sabar sedekah. Demikian sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.